Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Rumah megah, harta melimpah, penampilan indah, sama sekali tidak jadi batasan untuk sakinah. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya ilmu kau beri. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa berbakti. Oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa dimanapun saja ada berada, alhamdulillah kita kembali lagi di Terang Hati bersama AA seperti biasa pagi hari ini. Assalamualaikum AA, sehat. Waalaikumsalam. Senang bisa ketemu lagi. Di tengah-tengah kita nih ada Melody nih. Assalamualaikum Melody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin baru ya? Iya. Baru berapa lama? Baru. Mungkin ya, 4 bulan lah, 4 bulanan. Melody, nikahnya kalau bisa dibilang kan untuk ukuran anak zaman sekarang termasuk nikah muda. Iya. Ya kan? Ini kamu pakai ta'aruf atau pakai pacaran nih dulu kenalan sama suami? Kebenaran dia teman SMA gitu dulunya, jadi udah kenal lah dulu. Udah kenal ya? Mm-hmm. Pacaran ya? Waktu SMA ya, waktu dulu ya masih cinta monyet lah. Nah, zaman sekarang anak tidak boleh nanya sesuatu yang bikin orang terpojok. Tuh udah. Maaf ya, maaf. Aduh ya Allah, ini kadang manusia suka kayak gini nih. Nanya maksud tapi malah mojokin orang ya. Ya seperti nanya. Udah nikah belum? Nah, kalau ke laki-laki masih mending. Tapi kalau ke sebagian wanita jangan ditanya. Atau sudah punya anak belum? Itu kan tidak enak. Atau reunian ngumpul. Mana anaknya? Kan belum tentu ada takdirnya sudah menikah dulu ya. Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya memberi nasihat yang bagus juga sembunyi-sembunyi. Tapi ini nanggung. Maaf ya. Makasih banyak. Jadi kita harus belajar kan hari ini ya, yang kayak gitu. Oke, okay. Nah ngomongin soal pernikahan di usia muda, apa sih yang memutuskan kamu untuk menikah di usia muda? Apa ya, kan menikah tuh ibadah gitu ya. Ya maksudnya pengetahuan aku ya, menikah tuh ibadah, terus bagian iman kita juga. Jadi kenapa gak disegerakan? Benernya apa sih tujuan pernikahan dan rukun-rukunnya pernikahan itu apa? Ya memang kalau dilihat di surat Ar-Rum ayat 21 yang wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jodoh itu ada seperti ada misterinya. Ada yang udah kenal lama enggak jadi. Ada yang baru kenal jodoh. Ada yang ini, lahirnya di Indonesia, jodohnya di Jerman, ketemu tuh sana. Ada yang udah jodoh berhenti, terus jodoh lagi. Saya nggak ikutan. Ambut. Sudah ya. Tapi kita harus tahu bahwa tidak mungkin orang menikah kecuali dengan izin Allah. Hanya ada izin Allah, ada ridho Allah. Nah, tapi yang kita cari ridho Allah. Artinya bukan semata-mata terjadi, tapi dinaungi dengan kasih sayang Allah. Nah itu harus dari awal harus baik. Ya niatnya harus benar, niatnya. Caranya harus benar. Nah rukun nikah ada, ada berapa? Awas viral nih ya. Kemarin aku lihat ada viral yang tidak tahu rukun Islam. Serius? Iya itu kan yang anak-anak muda itu rukun Islam tidak tahu, rukun iman lupa. Rukun nikah berapa? Ya, nggak boleh menyudutkan orang. Ya, begini ya, rukun nikah itu ada 5. Ya. Mempelai wanita, mempelai pria, mempelai wanita, ada wali. Yang diwaliin, yang wanitanya, ada saksi 2 berakal, dan ada ijab dan kabul. Jadi kalau tidak ada ini, dia tidak sah. Kemudian, kenapa harus ada pernikahan? Nikah itu menyempurnakan ibadah. Separuhnya itu kalau sudah nikah. Jadi kalau belum nikah baru separuh tuh. Ya. Tapi kesempurnaan lewat nikah. Dengan nikah insya Allah kita pun ikhtiar untuk mendapat keturunan. Dan yang tidak kalah pentingnya, pernikahan itu adalah bersinergi untuk bisa masuk surga. Jadi gini ya, jadi kan aku udah pengen nikah. Tapi dari orang tua tuh gak bolehin dulu. Soalnya harus punya tabungan dulu sama udah mapan katanya gitu. Harus karir dulu lah. Itu gimana? Ya sebetulnya setiap hamba itu udah ada rezekinya. Kalau nikah ini berarti dia ini ada rezekinya, ini ada rezekinya. Ketemu tuh. Punya anak ada lagi rezekinya. Kan tiap makhluk itu sudah diciptakan dengan rezekinya masing-masing. Nah sekarang orang tua menginginkan begitu. Ya diskusi baik-baik dengan orang tua. Ya tukar pikiran. Kalau sudah emergensi daripada tergelincir, maka diselamatkan dengan pernikahan. Mungkin makin yakin nanti orang tua, makin siap untuk menikahkan anaknya. Di dalam Islam, tanggung jawab suami itu seperti apa sih? Ya, suami itu tentu bertanggung jawab memimpin keluarga. Pemimpin itu harus jadi tauladan. Harus dipertanggungjawabkan. Jadi seorang suami itu harus menjadi contoh, mendidik supaya tahu, melatih keluarganya supaya bisa, dan membina supaya istiqomah. Jadi tidak mudah, jadi makanya jangan sembarangan milih suami ya. Jadi milihnya yang bagus itu memang harus yang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Artinya makin tahu kenal ke Allah, suami ini insya Allah makin baik. Kalau manusia nikah tuh ya, kan itu orang pada dekat salaman. Tapi kalau singa menikah, itu binatang lain nggak boleh mendekat. Kenapa? Nggak tahu. Memang ini ceritanya gitu. Oh, ya. Terus tiba-tiba kucing mendekat. Wah, singa kan marah tuh. Mau dipukul. Kata kucing, tenang singa. Saya harus ngomong sesuatu. Apa? Akhirnya kucing bisik-bisik. Ah, singa pucat. Apa coba kata kucing? Kata kucing gini, hei singa, jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Aduh, A. Iya. Saya ini juga, saya sebenarnya juga dulunya singa, A. Saya iya. Jadi kucing, saya mau nelfon istri saya dulu, A, yang ke rumah. Oke, kita akan lanjut lagi ya, tetap di Terang Hati. Sayyidal kaunaini ya alamal huda. Alamal huda. Yaman atalil mursalina. Ya Allah, ya khairal hadi, masalli wa sallim, wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi, lima ughliqa, wal khatmi lima sabak, wa nasiril haqqi bilhaq. Walhadi ila suratikal mustaqim. Assalamualaikum AA. Nama saya Hendri Gustian. Saya adalah buruh migran Indonesia yang ada di Korea Selatan. Saya vlogger juga di sini. Mau saya tanyakan tentang LDR AA, yaitu apakah saya salah dan berdosa laki-laki seperti saya ini meninggalkan istri di perantauan lebih dari 5 bulan, dan apa hukumnya? Terima kasih. Nah, begitu A, long distance. Jadi memang tiap rumah tangga tuh punya episode masing-masing. Yeah. Tidak bisa disamakan. Dan yang paling penting bisa menyikapi episode itu dengan cara yang disukai Allah. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu keluarga dengan satu keluarga yang lain. Bahkan satu turunan aja, satu ibu sebapak, beda-beda episode-nya. Nah, bagaimana kalau jauh seperti ini? Jauh juga macam-macam. Ada yang jauh karena uzur. Karena memang tidak punya pilihan kecuali harus jauh. Nah, Umar bin Khattab pernah nanya sama Hafsah. Hafsah, berapa lama sih istri bisa ditinggalkan? 6 atau 4 bulan. Akhirnya sebagian ulama itu kalau bisa maksimal 6 bulan di luar itu. Segera pulang dulu gitu ya. Namun kalau toh memang agak lama dan tidak memungkinkan, istri harus ridho. Kalau istrinya nggak ridho, itu bisa tuh. Bisa. Bisa minta, bisa. Ya nggak, mas saya nggak bisa nih, saya kejauhan begini. Misal, ya. Dramatisnya begitu. Dan ya karena ada hak istri, ya kan. Ya, ya. Saya nggak terima ini. Itu bisa meminta kalau di atas 6 bulan dan sebagainya itu ya. Tapi kalau semuanya pengertian, karena ini memang nggak bisa dihindari, kerjanya jauh. Dan untuk kebaikan bersama ya, kalau ridho dengan ridho, insya Allah jadi kebaikan. Ada masalah ya. Maaf, Suami saya kerja di minyak, lepas pantai. Saya kadang sering ditinggal hampir berbulan-bulan. Kalau keadaannya seperti itu bagaimana ya, A? Karena kan menjaga kesetiaan itu susah, godaan setan di mana-mana. Jadi kalau istri suaminya pergi seperti jauh, ah udah ngapalin Quran aja jadi hafizoh. Gimana suami di sana takut apa-apa? Tembak dengan doa. Suami itu dalam genggaman Allah. Gak bisa dikadalin. Tapi kalau didoain, Allah maha membulak balik hati. Kalau Melody gimana? Kalau tadi jarak yang misalkan ini perbedaan profesi gitu. Bisa pernah jadi masalah gak dalam? Itu diomongin dari awal sih. Jadi suami udah kayak apa ya. Aku juga kalau ada kerjaan harus izin. Terus suami mengizinkan atau enggak. Terus dipilah-pilih juga gitu. Jadi dianya tetap support, cuman harus apa ya, kita harus sama-sama tahu gitu. Nah ini dia bicara support. Kadang-kadang ada perempuan yang merasa karena profesinya berbeda, dia merasa suami tidak mendukung profesi istri mencari nafkah. Intinya yang harus menafkahi kan suami. Suami, iya. Kecuali kalau suaminya memiliki keterbatasan, iya. Nah, barulah istri membantu. Karena kalau istri penghasilannya terlalu besar dan imannya kurang, itu suami jadi jadi kucing di rumah ya. Itu bisa bahaya. Memang harusnya kan lelaki itu pemimpin keluarga. Jadi istri bisa bekerja, tapi jangan sampai membuat izzah suami turun. Ya harus. Kalaupun takdirnya suatu saat penghasilan istri lebih banyak dari suami, tetap istri harus lebih tawadu ya. Jangan sampai suami menjadi minder ke istrinya, nggak akan sakinah karena menjadi tidak pada tempatnya. Jadi prinsipnya gini, bahwa berumah tangga itu sakinah itu tidak datang dari dunia berikut isinya. Huwallazi anzalas sakinah. Dia Allah yang nurunkan sakinah. Jadi rupa, harta, gelar, pangkat, jabatan itu sebetulnya cuman casing. Tergantung hatinya. Nah, ada empat yang bisa membuat rumah tangga sakinah. Satu, amanu. Imannya harus kuat. Kalau orang imannya kuat, cirinya apa? Harap dan takutnya ke Allah. Kalau imannya kurang, harap dan takutnya ke selain Allah. Makanya rumah tangga itu nggak bahagia kalau kurang iman tuh, karena istri bisa terlalu harap ke suami atau suami terlalu takut ke istri yang mengeong tadi. Iya, tenang, Put. Ya. Jadi ada istri yang terlalu harap ke suami. Kalau cinta berlebihan, kayak perangko melekat, diambil dikit robek tuh hatinya. Makanya kalau orang punya iman, ya cinta-cinta, sayang-sayang, tapi tidak pernah menuhankan pasangannya. Yang kedua, wa'amilu sholihat. Diniatkan rumah tangga ini sebagai amal soleh. Jadi bukan untuk dipuji dan dikagumi, tapi supaya jadi pahala kebaikan. Yang ketiga, tawasobihak. Rumah tangga yang beruntung adalah rumah tangga yang saling menasehati dalam kebenaran. Jadi contoh kebaikan. Jadi harus diniatkan rumah tangga itu jadi contoh buat adik, kakak, tetangga. Dan yang terakhir, tawasobi sobr. Rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang senantiasa berlatih untuk sabar dan menyabarkan. Kenapa sabar? Karena sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Semua masalah karena tidak bisa mengendalikan diri. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Baik, terima kasih ya. Nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya ya. Ada yang mau nanya? Sabar. Tetap di Terang Hati. Ya asyikal Mustafa, abashir binailil muna. Ya asyikal Mustafa, abashir binailil muna. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Baik-baik ya. Oke, kali ini saya mau bagi-bagi tips bagaimana memilih wanita terbaik sebagai pendamping hidup kita. Yang pertama, dia harus modis. Minimal gayanya ala-ala Korea gitulah ya. Kenapa? Biar kelihatan keren, biar enggak bosan, dan yang pasti kita bisa banggain di depan teman-teman kita, ya enggak? Yang kedua, dia harus mandiri dan penyayang. Oh, cocuit. Nah, yang ketiga itu tapi harus seiman. Jangan main asal pilih aja. Tapi agama kita kan juga udah ngajarin cara-cara cari pasangan yang baik. Jangan cuma dilihat dari fisiknya doang. Setuju kan? Iya, betul. Di hati jadinya. Iya sih. Tadi kita udah lihat nih salah satu di antara teman-teman di belakang Alih ya, ada yang ngasih kategori perempuan pilihan seperti ini. Ah, udah bahas tadi lo. Nah, gini aja kita buletin semua akhwat itu ciptaan Allah. Nah. Kalau mau jodoh minta ke Allah. Ya. Dan tidak cukup minta, tapi minta yang terbaik. Ya. Apa cirinya orang yang terbaik adalah orang yang diberikan paham kebenaran. Karena kalau enggak paham kebenaran, dia akan bersandarnya kepada selain Allah. Kalau orang yakin ke Allah, bersandarnya ke Allah. Tenang orang yang kurang paham pasti takutnya ke makhluk. Tapi orang yang yakin ke Allah takutnya ke Allah. Bedanya takut ke makhluk dengan takut ke Allah. Kalau takut ke makhluk menjauh. Kalau takut ke Allah mendekat. Kalau takut ke makhluk menegangkan. Takut ke Allah itu membahagiakan. Rumah megah, harta melimpah, penampilan indah sama sekali tidak jadi batasan untuk sakinah. Sakinah itu dari hati. Nah, oleh karena itulah di rumah tangga itu tidak cukup hanya mengejar dunia. Nggak ada apa-apanya. Bahkan kalau hanya dunia, nanti sumber pertengkarannya dunia. Cari ilmu agama, pilih kawan-kawan yang baik, sholatnya yang bagus. Kalau cemburu itu biasa. Jangan dibawa ke hati berlebihan. Cemburu itu bawanya ke sholat. Karena kalau cemburu, pernah nyobain cemburu kan? Enak tidak? Enak. Pikiran jadi jernih kacau. Enggak, kacau. Makan jadi enak atau enak? Enak. Tidur jadi nyenyak atau susah? Susah. Dengan segitu sengsaranya, urusan jadi beres atau nambah? Nambah. Ah, iya. Itu yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Makin lincah. Nah, udah berat. Makanya dibawanya ke sholat. Ya, wasta'inu bisabri wassalat. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, kita lebih siap mengarungi pernikahan sebagai amal soleh kita. Amin. Dan pernikahan menjadi jalan kita jadi ahli surga. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman kami, yang menguatkan amal ibadah kami. Titipkan kepada kami rumah tangga yang penuh ketaatan padamu. Limpahi dengan rizki yang halal dan berkah. Titipkan keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizo. Istiqomahkan keluarga kami dalam kebenaran. Wafatkan husnul khotimah. Kumpulkan jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak A. Memang seperti yang sampaikan tadi, bahwa intinya nih kalau rumah tangga dasarnya harus ibadah, harus punya ilmu. Suami harus memantaskan dirinya jadi imam, harus banyak-banyak ilmu sehingga akhirnya istri bisa ngikut ya. Mudah-mudahan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih udah datang semuanya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak teman-teman semua, terima kasih. Sahabat Villa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Obat hati ada 5 perkaranya. 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Al-Quran dengan yang kedua, sholat malam dirikanlah. Tahajud bro, tahajud. Yang ketiga, bro. Berkumpullah dengan orang soleh. Itu memang benar, dengan yang orang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani?